Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala al-faslul awal, pasal yang pertama, adabut talibi fi nafsi. Adabut talibi fi nafsi, adab-adab seorang penuntut ilmu pada dirinya. Jadi pada poin-poin ini beliau akan menyebutkan beberapa adab yang penting yang wajib untuk dikenakan dan dijadikan sebagai perhiasan bagi seorang penuntut ilmu, agar kemudian di saat dia menuntut ilmu, ilmunya tersebut berguna, bermanfaat untuk dia, dan orang-orang mencontoh apa yang dia miliki dari ilmu dan amal. Sebab ilmu dipelajari dalam rangka untuk diamalkan. Maka di sini ikhwan fiddin azakumullah, beliau akan menyebutkan beberapa adab yang pantas untuk dikenakan dan dijadikan sebagai perhiasan bagi seorang talibul ilmu. Yang pertama, beliau mengatakan al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah merupakan ibadah. La syak. Ini tentunya merupakan perkara yang tidak diragukan. Sebab sebagaimana yang definisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ibadah adalah setiap nama yang mencakup terhadap seluruh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Apakah berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir dan yang batin. Maka segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah padanya kebaikan, segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Nah, termasuk di dalam ibadah tersebut adalah ilmu. Adalah ilmu. Bahkan ilmu ini merupakan min ajallil ibadat, termasuk ibadah yang paling mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang dan derajat seseorang di atas orang-orang yang mereka tidak mempunyai ilmu. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, dalam hadis yang sering kita sebutkan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman pada dia agama ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, dan yang lainnya dari banyak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah, menjadikan orang-orang yang berangkat menuju medan jihad, maka disisakan dari mereka orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu tersebut, agar kemudian di saat mereka kembali berkumpul bersama teman-teman mereka yang tidak sempat menuntut ilmu, lalu kemudian mengabarkan dan menyampaikan apa-apa yang telah mereka dapatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Apakah tidak ada? Alangkah baiknya apabila ada segolongan dari setiap kelompok tersebut, di antara mereka ada kelompok yang mereka itu senantiasa at-tafaqquh, yang senantiasa mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian mereka inilah yang akan memberikan pendidikan dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang di saat mereka kembali, lalu kemudian memberikan pelajaran kepada mereka. Dan perlu diketahui ikhwan fiddin azakumullah, bahwa yang dimaksudkan oleh beliau al-ilmu ibadah adalah al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Sebab kalau kata ilmu apabila disebutkan secara mutlak, maka tidaklah diarahkan kata ilmu tersebut, melainkan yang dimaksudkan adalah al-ilmu syar'i. Yang dimaksudkan adalah al-ilmu asy-syar'i. Seperti apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu. Bahwa ilmu tidak ada yang menandingi ilmu tersebut sesuatu apapun, amalan apapun. Ilmu di atas segala-galanya. Tapi bagi orang yang niatnya ikhlas, bagi orang yang niatnya benar di dalam menuntut ilmu tersebut, lalu kemudian ketika beliau mengucapkan ini, ada salah seorang bertanya kepada Al-Imam Ahmad, apa yang dimaksud dengan niat yang benar wahai Abu Abdullah? Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yanwi raf'al jahli an nafsi wa yarfa'uhu an ghairi. Dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Berarti yang disebutkan oleh Imam Muhammad rahimahullah bagi orang-orang yang benar niatnya apabila dia berniat dalam menuntut ilmu tersebut untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Sebab tidaklah seseorang jatuh ke dalam syubhat, tidaklah seorang jatuh ke dalam penyimpangan, dan tidaklah seorang jatuh ke dalam kemaksiatan melainkan disebabkan karena kejahilan. Sebab karena kebodohan. Oleh karena itu dinisbahkan zaman jahiliyah dahulu sebagai zaman jahiliyah karena mereka hidup dalam keadaan kebodohan penuh dengan kesesatan dan penyimpangan dan sama sekali tidak ada petunjuk pada waktu itu. Sama sekali tidak ada petunjuk pada waktu itu. Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menjelaskan tentang apa yang disebut dengan seorang yang jahili, yaitu setiap orang yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah fahuwa jahili. Karena yang menjadikan seseorang berbuat maksiat, yang menjadikan seseorang terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan dan al-inhirafat, yang menyebabkan adalah kejahilan yang ada pada dirinya. Yang menyebabkan adalah kejahilan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dia meniatkan untuk menuntut ilmu tersebut mengangkat kejahilan dari dirinya. Dalam artian, di saat dia menuntut ilmu, dia ikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini adalah ibadah. Maka dalam menuntut ilmu tersebut, dia tidak meniatkan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga mengisyaratkan bahwa ilmu tersebut manfaatnya adalah untuk disampaikan pula kepada orang lain. Tatkala kita sudah mengetahui, tatkala kita sudah mengilmuinya, maka kemudian kita mengamalkan, maka yang terpenting dan merupakan kewajiban kita, yang itu adalah merupakan kewajiban setelah kita menuntut ilmu pula, adalah mengangkat kejahilan dari orang lain. Kita mengajak mereka agar kemudian mereka pun mendapatkan bimbingan tersebut. Inilah yang beliau sebutkan bagi orang-orang. Bila secara mutlak adalah al-ilmu syar'i. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allahu, qala rasuluhu, qala sahabatu laysa bitamwihi. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina qawli rasuli wa qawli faqihi. Bahwa ilmu adalah firman Allah. Berfirman Allah azza wa jalla. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata para sahabat, inilah ilmu. Ini bukan perkara yang samar-samar. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan. Bukan ilmu ketika engkau ingin karena kebodohan kamu ingin membandingkan antara perkataan orang yang faqih dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan disamakan antara perkataan orang yang faqih dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara dalam satu hukum, maka tidak ada hak bagi seorang yang faqih dari madhab manapun dia, dari alim manapun dia, melainkan dia harus tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al haditha wa illa al fiqha fid dini al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka min waswasi syayatin. Setiap ilmu selain daripada Al-Quran masyghalah, menyibukkan. Ya, kecuali mempelajari hadis dan kecuali mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu maka nafihi qala haddatsana. Ilmu adalah apa-apa yang terdapat padanya haddatsana. Yani ilmu tersebut harus berantai. Kita mengambil dari generasi yang terdahulu. Dari Allah, dari Rasulnya, dari para sahabat, dari ulama salafus salih. Wa ma siwa dzalika min waswasi syayatin. Apa yang selain daripada ilmu-ilmu tersebut, maka itu adalah merupakan waswas syaitan. Karena di sana ada ilmu, tapi ilmu tersebut bukanlah ilmu yang bermanfaat, bahkan ilmu-ilmu yang akan mendatangkan kemudaratan. Sihir misalnya, ini adalah merupakan ilmu. Tapi ilmu tersebut ilmu yang memudaratkan. Ilmu yang menyebabkan seorang itu kafir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ilmu kalam. Mempelajari ilmu filsafat. Ini adalah ilmu yang memudaratkan, yang menjadikan seorang itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aslul usuli fi hadhihi al-hilyah. Merupakan pokok yang paling pokok dalam perhiasan ini. Bal bahkan wali kulli amrin, bahkan bagi setiap perkara, matlubin ilmuka, yang telah dituntut keilmuan kamu, pengetahuan kamu, bi annal ilma ibadatun, bahwa ilmu itu adalah merupakan ibadah. Ini yang harus kita fahami. Ya, sehingga di awal kita berpijak untuk menuntut ilmu ya kawan, jangan sama sekali ada di dalam pemikiran kita bahwa kita menuntut ilmu ini untuk mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Jangan sama sekali ada di dalam niat kita bahwa di saat kita menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan jah, ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, manzilah indan nas. Ihdharu nusahihun niyyah fi hadha talab. Hendaklah kita membenarkan niat kita di dalam menuntut ilmu ya ikhwan. Ya, jangan sampai kemudian kita mengumpulkan amalan-amalan kita berusaha, lalu ternyata niat kita tidak benar, tidak ikhlas dalam talabul ilmi, maka kita khawatir apa yang kita kumpulkan selama ini tidak bermanfaat dan bahkan menjadi amalan yang sia-sia. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian dari kalangan para ulama, al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah sholat rahasia dan ibadahnya hati. Ilmu adalah merupakan sholat rahasia dan ibadahnya hati, ibadatul qalb. Sebab ilmu tersebut hubungannya dengan apa yang terdapat di dalam hati kita. Al-ilmu fis sudur. Ilmu adalah apa yang terdapat di dalam hati. Maka hati inilah yang menggerakkan jasmani kita untuk mengantarkan kita kepada ilmu tersebut. Maka kita menggerakkan tangan kita untuk menulis. Dari hati kita kemudian tergeraklah jasmani kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke tempat-tempat yang di sana terdapat majalisul ilm, majalisul talabil ilm. Lalu kemudian kita pun menuntut ilmu, maka ilmu itu pun dipelihara oleh hati kita. Ilmu tersebut dipelihara oleh hati kita. Maka hati inilah yang memahami, yang mentadabburi, yang kemudian dengan hati inilah yang menjadi pusat dan kontrol, yang kemudian akan menjadi amalan yang disertai dengan jasmani kita. Nah, maka yang dikatakan bahwa ilmu itu adalah ibadatul qalbi. Maka ilmu, di saat kita mengetahui bahwa hati ini adalah merupakan wi'aul ilmi, merupakan tempatnya ilmu, maka hendaklah kita menjaga dengan baik, menjadikan hati kita yang tetap murni dengan keimanan, dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis Zaid bin Thabit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadbarallahu imra'an sami'a maqalati. Di dalam riwayat yang lain, sami'a minna haditsan fa hafizahu, hatta yuballighahu ghairah. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang setelah mendengarkan dari kami satu hadis, satu ilmu, lalu kemudian dia pun menghafalnya. Maka yang bertugas menghafal adalah hati kita. Ya, bertugas menghafal adalah hati kita, menjaganya. Karena boleh jadi orang-orang yang membawa hadis tersebut, yang membawa fikih tersebut, dia bukan orang yang faqih. Dan boleh jadi ketika dia menyampaikan kepada yang lainnya, maka yang lain itu lebih faqih dan mampu memahami hadis tersebut. Wa alaihi, dan atas hal inilah, fa inna syartul ibadati, maka sesungguhnya syarat daripada ibadah tersebut, yang pertama, ikhlasun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mengetahui ini adalah merupakan ibadah, maka tentunya termasuk padanya syarat-syarat ibadah. Maka di antara syarat ibadah tersebut, yang pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita mengikhlaskan niat? Disebutkan oleh Al-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa cara kita mengikhlaskan niat dengan meniatkan menuntut ilmu tersebut beberapa hal. Yang pertama, di saat kita menuntut ilmu, kita meniatkan imtithalu amrillah azza wa jalla, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu itu adalah anjuran dari Allah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu bahwasanya la ilaha illallah. Maka di sini perintah dari Allah, fa'lam, hendaklah kamu mengetahui, berilmulah kamu. Maka dari sini menunjukkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar hendaknya kita menjadi seorang yang menuntut ilmu dan mengetahui perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita meniatkan di dalam menuntut ilmu ini hifdzu syariatillah, dalam rangka untuk memelihara syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dalam rangka untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, yang mereka senantiasa ada pada setiap zaman, yaitu mereka adalah merupakan golongan yang senantiasa mendapatkan pertolongan, at-ta'ifatun mansurah, golongan yang senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, al-firqatun najiyah, kelompok yang senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan banyak dari kalangan para sahabat, sebagian para ulama menyatakan hadis ini mutawatir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Dalam riwayat yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati mansura alal haqi zahiri. Bahwa terus menerus pada setiap generasi akan ada sekelompok, akan ada segolongan dari kalangan umatku ini yang mereka senantiasa mendapatkan pertolongan, diberikan pertolongan oleh Allah, dan mereka selalu menampakkan kebenaran tersebut. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mereka, orang-orang yang menyelisih mereka, sampai datangnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka inilah orang-orang senantiasa menjaga syariat Allah azza wa jalla. Kemudian kita juga berniat di dalam menuntut ilmu ini adalah dalam rangka melakukan pembelaan terhadap syariat. Sebab kalau bukan karena ilmu, maka tentunya ilmu agama ini tidak akan mampu dibela. Kita hanya mampu membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. kita mampu membersihkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dari berbagai macam kotoran-kotoran yang tidak dimasukkan dan dinisbatkan dari Islam dengan ilmu. Oleh karena itu, tatkala ilmu tersebut hilang di satu tempat, lalu kemudian orang-orang yang jahil yang diangkat dan dijadikan sebagai kiai, sebagai alim, sebagai ustaz, lalu kemudian mereka lah yang membimbing umat ini, maka ketahuilah itu adalah merupakan awal kesesatan dan penyimpangan yang terjadi di kalangan umat. Sebab apabila yang membimbing umat ini dari kalangan para juhala, maka sesungguhnya itu adalah merupakan awal kesesatan. Itu adalah merupakan penyimpangan. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut, "Inna Allah la yakhbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yakhbiduhu biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Fadhallu wa adhallu. Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah hendak mencabut ilmu tersebut, maka tidak dicabut langsung dari dada-dada manusia, tapi dengan cara dimatikannya para ulama. Sehingga kalau tidak tinggal lagi seorang alim di tempat tersebut, maka manusia pun mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang bodoh, lalu kemudian mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa disertai dengan ilmu, maka mereka itu sesat dan menyesatkan. Ini adalah merupakan hasil di saat ilmu tersebut tidak dimunculkan, di saat ilmu itu tidak ada pada satu tempat. Oleh karena itu, tidak adalah yang mampu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini kecuali dengan ilmu. Para ulama, tidaklah mereka berdebat, tidaklah mereka mematahkan hujjah-hujjah dari kalangan ahlul bid'ati wa ahlul dalal kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, berkata mayoritas dari kalangan ulama salaf, "Nadhirul qadariyata bil ilm. Fa in aqarru bihi khusimu wa in aqarru bihi khusimu wa in jahadu bihi kafaru." Kata para ulama, hendaklah kalian, jika kalian ingin berdebat dengan orang-orang yang mengingkari takdir Allah, maka hendaklah kalian melawan mereka dengan ilmu. Sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka kemudian menyetujui hadis-hadis tersebut, menyetujui dalil-dalil tersebut, khusimu, mereka akan dikalahkan. Mereka akan bertentangan dengan pendapat mereka sendiri. Imam mereka tinggalkan pendapat tersebut dan yang mereka ambil adalah dalil. Wa in jahadu bi kafaru. Kalau ternyata mereka mengingkari ilmu tersebut, maka sungguh mereka telah kafir. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa yang membela dan senantiasa mempertahankan syarat ini adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk di antara perkara yang akan menjadikan kita ikhlas dalam menuntut ilmu, di saat kita menuntut ilmu kita berniat dalam rangka untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang telah menganjurkan pada kita, yang telah membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa semangat di dalam mengambil ilmu dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ikhwan yang kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.